Hari ini mari kita tinggalkan kemarin kita yang berkembang resah. Lewat hari ini mari kita kembali merendah waktu yang terbuang sia. Siapa esok punya siapa, biar angin membawa kita merangkak menggamit mimpi dan jap jejak langkah lunasi hari ini. Hari ini mari kita kembali merendah waktu yang terbuang sia. Jangan bertanya lagi esok buat siapa, esok punya siapa, biar angin membawa kita merangkak menggamit mimpi dan jejak langkah lunasi hari ini.